بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, termasuk pagi ini kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita diberikan bangun pagi, kemudian kita menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita beraktivitas dengan aktivitas kebiasaan kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keimanan kita. Karena sungguhnya kita hidup di dunia adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita diperkenankan untuk mengambil bagian dunia secukupnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita masuk ke judul baru, yaitu pada kitabun nikah wa adabuhu wa ma yata'allaqu bihi. Kitab tentang pernikahan dan adab-adab menikah serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Ini kita suruh nikah kayaknya nih. Sebab baik, kita bacakan apa yang dikatakan mu'alif rahimahullahu ta'ala. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, la yahtaliful ulama fi anna nikaha mustahabbun mandubun ilaih kasirul fadail. Bahwa para ulama tidak berselisih bahwasanya nikah itu adalah dicintai, disunnahkan kepadanya karena banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya. Jadi para ulama kita qadiman wa hadithan, dulu dan sekarang, mereka bersepakat bahwasanya nikah adalah dianjurkan, bahwasanya nikah banyak sekali keutamaan dan kemuliaan di dalamnya. Apa sajakah keutamaan dan kemuliaan itu? Di sini Al-Imam Qudamah rahimahullah taala menyebutkan wa fihi fawaidun. Jadi dalam nikah itu banyak faedah-faedah. Minha di antaranya al-waladu li'annal maqsuda baqa'ul nasl. Yang pertama adalah adanya anak. Dengan pernikahan itu akan terlahirlah seorang anak. Karena tujuan menikah itu adalah tetapnya adanya keturunan. Baqa'in nasl, yaitu melanggengkan adanya keturunan. Dan dengan inilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendaki manusia itu untuk menjadi khalifatul fil ard. Untuk menjadi khalifah, artinya yahtalifu, khalifah terus silih berganti, berkembang biak manusia itu dari generasi ke generasi, jailin ba'da jail, generasi satu generasi berikutnya. Dan tidaklah generasi itu terus ada melainkan dengan cara yang benar, yaitu dengan pernikahan. Jadi dengan pernikahan akan adanya anak yang bisa melanjutkan estafeta dakwah kita, estafeta perjuangan kita dalam beragama dan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita semua tidak mau menikah, maka tidak akan ada kita memiliki anak, tidak punya generasi, Lantas generasi siapa yang akan melanjutkan perjuangan kita, ya, perjuangan orang-orang terdahulu? Maka generasi berikutnya akan punah. Ya. Ini diantara keutamaan menikah. Ya. Wafihi, dan di dalamnya juga diantara keutamaan itu adalah muwafaqatu mahabbatillahi ta'ala bisa'i lidhalik liyabqa jinsil insan. Yaitu orang yang menikah akan menyepakati kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan usahanya itu, dia menikah itu akan langgenglah jenis manusia itu di muka bumi. Ya. Jadi seorang menikah itu bagian daripada yang akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa sesuatu yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu adalah ibadah. Karena ibadah itu kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah min al-aqwali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Beliau mengatakan bahwasanya ibadah itu adalah setiap penamaan yang mencakup, yang mendatangkan kecintaan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala, baik daripada ucapan atau perbuatan, baik dari amalan yang nampak atau amalan yang tersembunyi. Maka ini ibadah. Ya. Jadi ibadah tawabitnya adalah mendatangkan kecintaan Allah dan keriduannya. Nah, di sini disebutkan muwafaqati mahabbatillah, menyepakati kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya menikah itu adalah ibadah. Maka daripada itu, niatkanlah ketika kita menikah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan kita itu, ya. Dan dengan demikian pula akan ada yang terus-menerus jenis manusia di muka bumi ini. Di dalam bumi ini ada manusia, ada jin, ada hewan, juga tentunya ada malaikat. Di malaikat itu tidak senantiasa berada di bumi, dia naik dan turun. Kalau seandainya tidak ada pernikahan, maka tidak akan ada jenis manusia. Ya, kalau tidak ada dengan pernikahan, maka tidak ada jenis manusia lagi, terus akan punah. Maka tentunya tidak dengan itu Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan dunia. Allah ciptakan dunia memang untuk manusia. Segala isi yang ada dunia ini adalah untuk manusia, kecuali beberapa perkara yang diharamkan untuk manusia. Ya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa menikah adalah ibadah yang azimah, ibadah yang agung, karena dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, dan di dalamnya juga talabu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi taqsiri bihi mim mubaha bihi mim man bihi mubahat mubahati. Bahwa di dalam menikah juga dalam rangka mencari kecintaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatkan juga dalam menikah itu untuk mendatangkan kecintaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selain kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul kita mencintai banyaknya umat dengan pernikahan kita, dan beliau akan merasa bangga dengan banyak umat. Jadi beliau bangga bila umat itu banyak. Dan banyaknya umat itu adalah dengan pernikahan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan apa? Tungkihul mar'ah al-walud wal-wadud. Ya. Nikahilah para wanita yang subur, yang bisa melahirkan banyak anak, dan yang wanita yang punya kasih sayang. Dua ini syarat laki-laki untuk meminang wanita. Tentunya di atas kesolehan, di atas kesolehan dia. Apa itu? Yang subur dan punya kasih sayang. Dengan suburnya, maka wanita akan melahirkan anak-anak dari suaminya. Dengan banyaknya anak, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan banyak umam. Fa inni bikum mukassiru fa inni mukassiru umbikum. Maka sungguhnya dengan pernikahan kalian akan banyak umat-umatku. Dan kita ketahui bahwa seorang itu beragama Islam dengan dua cara. Yang pertama dari keturunan, yang kedua mencari keimanan setelah dia dewasa. Banyak mana Islam dengan keturunan atau orang yang insaf setelah dewasa? Banyak dengan keturunan. Mungkin kita di sini semua ada yang pernah mualaf, ada yang mualaf? Mungkin enggak ada. Kebanyakan kita kaum muslimin beragama Islam adalah dari apa? Hasil pernikahan kaum muslimin dan muslimat sebelumnya. Bapak dan ibu kita seorang muslim melahirkan kita di tengah-tengah masyarakat muslim, maka jadilah kita seorang muslim. Ya, maka dengan pernikahan ya umat Nabi akan banyak. Dan tentunya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam umatnya paling banyak. Kemudian disusul oleh Musa alaihi salatu wassalam. Dan nabi-nabi yang lain itu ada yang cuma 10 orang, ada yang kurang dari 10, ada yang cuma 2 orang, ada yang 1 orang, dan ada nabi yang tidak memiliki seorang pengikut pun. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak. Dengan cara apa diantaranya memperbanyak umat Nabi? Dengan pernikahan. Kita menikah, kita punya anak, kita didik anak itu dengan baik. Maka anak kita kelak juga akan menikah, terus punya anak lagi, terus turun-temurun. Demikianlah akhirnya langgenglah tetap jenis manusia ada di muka bumi dalam ketaatan. Ya, dalam apa? Ketaatan. Rasulullah SAW akan mencintai orang yang banyak anak dan dia akan berbangga dengan anak-anaknya yang dia adalah kaum muslimin. Ya. Tapi tentunya banyak anak ini juga dididik. Jangan berdalih dengan, oh saya pengen punya banyak anak. Tapi akhirnya ditelantarkan, tidak dididik, tidak dikasih nafkah. Dia bagaimana caranya banyak anak aja. Ini tidak demikian caranya. Kadang kita memakai satu dalil, meninggalkan dalil yang lain. Ya. Tidak boleh. Anak itu adalah tanggung jawab kita. Anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita seorang pemimpin yang wajib untuk mendidik anak-anak kita. Ya. Wa fihi, dan di dalamnya talabu tabaruki bi du'ail waladis salihi wa syafa'atu bi mautil walidis sagmil waladis saghiri. Di dalam juga pernikahan ada keutamaan. Apa keutamaan dan faedahnya? Yaitu mengharap berkah dengan doanya anak-anak yang saleh. Dengan menikah kita punya anak, dengan dididik jadi anaklah saleh. Dengan doa-doa mereka itu, maka kita akan ya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mungkin diringankan, mungkin diampuni dosa kita, mungkin diringankan siksa kita, bahkan mungkin diberikan kenikmatan dengan doa-doa anak saleh itu. Nah, doa anak yang saleh kepada orang tuanya yang muslim, yang bertauhid, tidak ada penghalang bagi Allah Subhanahu wa taala untuknya. Bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu ila min salas. Apabila mati anak Adam, maka terputus amalannya kecuali dari tiga perkara. Al-amalu jariyah, al-ilmu yuntawabih, awwaladun salih yad'ulah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Di anak yang saleh yang mendoakannya, maka ini akan sampai pada kedua orang tuanya dan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala permintaannya. Maka istighfarnya seorang anak yang saleh kepada ibu bapak yang telah meninggal ini akan sampai kepada Allah dan Allah akan mengampuni kedua orang tua kita. Istighfarnya kita kepada orang tua kita ini, Pak, yang akan mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Ini dengan cara apa? Dengan cara menikah. Dengan pernikahan kita punya anak. Maka para ikhwah yang menikah dengan baik kemudian dia memiliki anak, jagalah anak itu. Mari sama-sama kita terbiah dengan baik anak-anak jadi anak yang saleh, karena itu akan menjadi tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang menikah tidak punya anak, dia pengen punya anak. Atau juga banyak sebagian kaum muslimin menikah tapi enggak ingin punya anak. Padahal dengan punya anak di sana ada apa? Ada tabungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, asal kita mendidiknya dengan baik sehingga dia menjadi anak yang saleh. Anak yang saleh tidak akan pernah meninggalkan dalam setiap doanya mengatakan Robik Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau yang semakna dengan ini. Tidak akan pernah. Kalau antum tidak lagi membaca ini, antum tidak lagi anak yang saleh. Anak yang saleh pasti akan tahu jasa orang yang paling ya paling apa namanya? Memberikan kebaikan kepadanya. Itu kedua orang tua kita. Ya. Dengan melahirkannya saja, dengan mengasuh kita saja, itu sudah cukup kebaikan semua yang ada pada kita. Ya. Kemudian wasyafa'atu bimautil walid shaghir. Dan juga kita mengharap keberkahan, mengharap syafaat dari kematian anak-anak kita yang kecil. Di mana anak-anak kaum muslimin yang masih kecil, yang belum baligh, dia mati dijemput Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kecuali dia akan menjadi syafi pensyafaat bagi kedua orang tuanya. Bahwa pil jannah dan dia di surga. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila mati seorang anak muslim yang belum baligh, maka tidak ada dosa baginya dan dia di surga dan dia akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, asal orang tuanya bertauhid saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan ini apa? Ini di antara faedah-faedah besar kita menikah. Ya. Selain kita mengharap doa-doa mereka, bila kita diberikan ujian musibah oleh Allah dengan meninggalnya anak yang masih kecil, karena manusia itu dengan fitrahnya senang dengan yang kecil, senang dengan bayi, senang dengan anak-anak kecil itu senang banget. Pasti ketawanya aja membuat kita bahagia. Iya kan? Jangankan kecilnya, anak-anak kecilnya manusia. Itu anak-anaknya hewan saja. Kalau kecil itu lucu-lucu. Anjing yang dilarang untuk kita meliharanya, itu kalau kecilnya lucu gak sih? Lucu. Karena manusia itu dipitrahkan untuk sayang kepada yang kecil. Nah, ketika lagi lucu-lucunya, baru mulai, mungkin apalagi baru menikah, mengharap anak lagi lucu-lucunya, Allah panggil tuh anak itu. Allahu Akbar. Tentu kita bersedih, wajar. Tapi kita tidak boleh ya menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Melinangkan air mata itu tanda kasih sayang, tapi hati kita masih lapang dengan ketakdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berkata sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka anak kecil ini menanti kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Berikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ya. Ini keutamaan yang mulia ya, dari pernikahan. Wa min fawaid nikah, dan di antara faedah-faedah nikah juga at-tahsinu minasyaitani bidab'il ghawa'il syahwa, yaitu menjaga, membentengi diri kita dari syaitan ya, dari dorongan kuat syahwat kita. Karena manusia punya syahwat ya, syahwat perut dan syahwat kemaluan ya. Maka di antara cara membentengi diri dari godaan syaitan dari si syahwat adalah dengan pernikahan. Itu penjagaannya. Wa fihi tarwihi nafsi wa inasiha bi muhalatatil zaujah. Dan dalam pernikahan juga akan mendatangkan ketenangan bagi jiwa kita ya. Dengan apa? Dengan bercampurnya kita dengan para istri. Ya, jadi manusia itu butuh ketenangan. Di antara ketenangannya adalah dia dihadirkan seorang pendamping. Ya, karena Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha mawaddata wa rahmah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kami ciptakan pasangan-pasangan di antara kalian dari jenis kalian sendiri. Untuk apa? Menjadikan kalian tenteram, bahagia, senang. Ya. Jadi istri kita atau suami kita itu adalah pasangan kita. Tujuannya adalah agar kita tercapainya ketentraman, kedamaian batin, lahir dan batin. Ya. Maka seorang yang tidak menikah pasti ada kekurangan yang ada di dalamnya. Ya. Kadang orang yang tidak menikah, baik laki-laki wanita itu, kalau tidak disibukkan dengan ilmu, maka pasti ada sesuatu yang kurang dalam kehidupannya. Kurang dalam pikirannya. Kadang menjadi orang-orang yang kurang, gimana bahasanya? Orang yang kadang banyak merenung, banyak apa namanya? Termenung, bukan merenung. Termenung, kalau merenung berarti memikirkan ya. Ini enggak termenung saja. Ya. Itu karena apa? Karena tidak ada kesibukan yang menjadikan dia hidup hati dan pikirannya. Tentu beda. Ada kok ulama yang tidak menikah, antum berasa. Ada ulama yang tidak menikah, enggak apa-apa. Iya, banyak. Sebagian ulama ada yang tidak menikah. Kenapa mereka tenang-tenang saja? Karena mereka sibuk dengan ilmu. Mereka lebih mencintai ilmu daripada yang lainnya. Mereka asyik betul dengan ilmu. Maka menjadi stabil. Nah, kalau antum tidak mau menikah, jadilah ulama. Jadilah ulama yang sibuk dengan ilmu. Kalau menjadi ulama, kenapa tinggalkan menikah? Kalau antum tidak menikah, boleh juga puasa terus. Puasa terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya masara sabab man istata minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghdul basar wa ahsanul farj. Ya. Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah punya kemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena itu akan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ya. Kemudian apa? Fa in lam apa? Yastati fa alaihi bisyam. Kalau dia enggak mau menikah, maka hendaklah banyak puasa. Ya, ini para pemuda yang enggak pada nikah ini harusnya banyak puasa ini. Ya kan? Ya syabab, antum banyak puasa kalau enggak nikah, ya. Nah, di sini bahwa dalam hadis lain juga disebutkan an-nikahu junnahun. An-nikahu junnah, bahwasanya nikah itu adalah benteng, tameng. Tameng dari syahwat, ya. Apalagi pada hari ini ya ikhwan, gejolak syahwat dan syubhat terus banyak, bahkan lebih besar dari apa, dari hari-hari sebelumnya, ya. Maka daripada itu menikahlah, ya, menikahlah untuk menjaga syahwat kita, ya. Wa minha tabrigul qalbi an tadbirul manzil wa taqaful bihi bi syughli tabhi wal qun wal qanasi wal farsh. Jadi di antaranya faedah menikah juga akan melapangkan hati kita dari mengurusi urusan rumah. Akan terbebas dari kita dari urusan rumah. Ya. Terbebas kita dari menyibukkan diri kita dari masak, menyapu, ya, membersihkan karpet, ya. Watan dipul awani, terbebas dari apa? Membersihkan, ya, peralatan. Watahiyatu asbabil aish, terbebas dari apa? Menyiapkan, menghidangkan, ya, sebab-sebab kehidupan. Ya. Fa innal insana yata'addar alaihi aksar dalika ma'al wihdah. Karena seorang itu akan berat dan bahkan tidak mampu untuk melakukan itu semua kalau dia sendirian. Banyakannya orang itu meninggalkan itu karena sendirian. Walau takaffala bihi la dha'a aktsarul awqatihi. Kalau seandainya dia mampu pun melakukan itu semua, pasti banyak menyia-nyiakan waktu yang lainnya. Walan yatafaragu lil ilmi wal amal. Dia akan lambat atau bahkan tidak lagi bisa belajar ilmu dan beramal saleh. Sibuk. Laki-laki sibuk bagaimana pagi-pagi sudah masak, nyapu, nyuci piring, bersihin kasur semua, jemur, pulang kerja, begitu lagi, kapan waktu dia mencari ilmu? Pasti akan terhambat yang seperti itu. Wal mar'atu salihatu aunun ala dini bihadith thariqah. Maka wanita yang salehlah akan membantu agama seorang dengan cara ini, yaitu pernikahan. Bila antum menikah dengan seorang wanita, maka akan bagi tugas. Rumahnya akan dibereskan oleh istrinya. Antum bagaimana usaha di luar. Ya, kemudian pulang, makanan sudah terhidang, karpet sudah tergulung rapi, terbentang rapi misalnya, lantai sudah ada yang nyapuin, ya, subhanallah. Datang antum tinggal makan, kemudian mencari ilmu, ya, dibagi tugasnya. Idhtalla hadil asbab syawagilil qalbi. Jadi kalau seandainya kita lepas dari semua kesibukan-kesibukan tadi, maka hati akan menjadi lapang, tentram, tenang. Ya, subhanallah. Kata Syekh rahimahullah taala, berat bagi laki-laki untuk mengurusi urusan rumah. Dan itu betul. Kita sebagai laki-laki sangat berat untuk urusan rumah. Dan wanitalah ya sebagai apa pengurusnya. Dialah ahlinya dalam ngurusin rumah. Kalau seandainya pun di antara kita ada yang mampu ngurusin rumah itu, pasti banyak akan menyita waktunya untuk mencari ilmu. Banyak menyita waktunya untuk beramal kebajikan yang lainnya. Yang seharusnya itu ya kita prioritaskan. Kalau seandainya kita menikah, maka kita akan memberikan nafkah kepadanya dan rumah akan beres di tangannya. Kemudian kita bisa mencari ilmu, bekerja dan yang lain-lainnya. Maka banyak keutamaan bagi orang yang menikah dibanding orang yang tidak menikah. Masalahnya istri-istri antum tidak lagi sibuk di rumah. Dia di rumah, tapi tidak pekerjaan rumah tidak bisa ditangani. Ini musibah. Kenapa? Sibuk jualan online. Sekarang ini sibuk jualan online. Enggak apa-apa. Membantu suami dengan jualan online di rumah bagus. Tapi tidak boleh juga meninggalkan apa? Kewajibannya sebagai seorang istri mengurusi rumah. Ya. Wa min fawaidihi aidan, dan di antara faedah-faedah yang lain juga, mujahadatu nafsi wa riyadatiha bi riayatil wal wilayah. Jadi dengan menikah seorang suami itu akan bisa apa? Ya, akan bisa melatih dirinya, akan bisa bersungguh-sungguh pada dirinya, karena dia adalah seorang yang akan mendidik keluarganya, dia akan menjadi orang yang memimpin apa? Keluarganya gitu ya. Orang yang riaya, ya, ia menjaga, mengawasi, membimbing dan seterusnya, ya kan? Wal qiyamu bi huquqil ahl, dan menjadi orang yang akan apa? Menegakkan hak-hak keluarganya. Jadi kan ada melatih diri serta bersungguh-sungguh kalau sudah menikah. Bagaimana nih istri saya bisa makan tidak? Anak-anak saya bisa sekolah tidak? Itu pasti akan memacu diri seorang untuk menegakkan hak-hak keluarganya. Beda kalau orang kadang sendirian. Yang enggak ada yang mau di enggak ada dia tidak bertanggung jawab pada siapapun, bertanggung jawab pada dirinya. Cukup makan Indomie saja. Iya kan? Beda kalau kita bersama ada orang yang kita tanggung jawabi, ya. Wasabru ala akhlaqihinna, dan kita harus bersabar, melatih diri untuk bersabar dengan akhlak-akhlak para istri kita. Karena ya kita kadang mendapatkan istri yang kadang harus sabar. Siapapun kita mesti harus sabar dengan akhlak istri kita. Ya, walaupun istri kita baik, salehah juga tetap namanya wanita itu ada waktu-waktu yang kita harus terus bersabar. Ya. Apalagi mungkin kita mendapatkan wanita yang kurang saleh, kurang salehah atau ya yang sedikit merepotkan, maka kita mesti bisa benar. Ini belajar dengan pernikahan kita bisa belajar. Ya. Wahtimalil ada'i minhunna, dan kita juga mesti memikul apa? Ya, memikul ada minhunna, ya, apa ada, ya, rintangan-rintangan dari mereka, ya. Mungkin ada rasa sakit yang kita rasakan dengan mereka, maka kita harus pikul nih, ya, apa yang menjadi rintangan bagi mereka kita pikul juga. Wasya'yu fi islahinna wa irsyadihinna ila tariquddin, dan kita akan apa, membimbing mereka, berusaha untuk membimbing mereka, untuk memperbaiki mereka, menunjukkan mereka ke jalan agama yang lurus. Maka daripada itu, seorang suami itu memang harus jadi pemimpin. Seorang suami lah nahkoda bahtera rumah tangga itu. Makanya dalam Islam dibolehkan seorang lelaki muslim menikahi apa? Wanita ahlul kitab. Kenapa dibolehkan? Di antaranya dikarenakan apa? Karena laki-laki pemimpin bagi istrinya. Dia harus bisa mengendalikan situasi rumah tangganya, ya. Wal istihadu fi kasbil halal li ajlihinna. Dan kita pun akan bersungguh-sungguh dengan pernikahan itu untuk mencari harta yang halal untuk mereka. Kita akan berusaha nih. Berusaha untuk siapa sih? Untuk pasangan kita, untuk buah hati kita. Tentunya dengan cara yang halal, dengan ya, bukan cara yang syubhat atau haram, tapi dengan cara yang halal. Wal qiyamu bi tarbiyatil aulad, dan kita juga akan apa? Menegakkan, membimbing anak-anak kita. Berusaha untuk membimbing anak-anak kita. Maka daripada para suami sekalian, walaupun antum itu kita semua sibuk mencari nafkah, tapi sediakanlah waktu untuk bercengkrama dengan anak-anak kita dan juga membimbing anak kita. Kalau kita tidak bisa, kita hanya menanyakan kepada mereka, misalnya tadi belajar sekolah apa, coba lihat, ayah mau lihat ya hasilnya, kemudian dites anak itu supaya apa yang dia ingat dari pelajaran. Yang penting ada interaksi kita dengan anak kita, bahwa kita adalah seorang guru juga. Ya, bila antum terus-menerus hanya mencari harta saja untuk kepentingan anak kita, maka anak kita tidak pernah merasa belajar sama kita. Maka dia tidak akan menghormati kita dari sisi keilmuan. Ya, karena merasa saya mendapatkan ilmu semua dari orang lain. Ya, tapi tetap ajarkan kepada mereka apa yang kita bisa ajarkan pada dia. Jangan cuek saja. Ajarkan bahwa kita juga menjadi gurunya. Ya, walau bukan guru utamanya misalnya. Ya. Tapi sungguhnya kitalah guru utamanya. Karena anak itu akan melihat dari tabiat kita. Pokoknya anak itu belajar bukan hanya dari yang diajarkan secara formal. Tapi juga mereka diajarkan bagaimana kita berinteraksi dengan istri kita. Kita berinteraksi dengan mereka. Berinteraksi di keluarga dan tetangga. Mereka lihat. Ya. Wa kullu hadhil a'mal 'azimah al-fadl. Maka semua amalan-amalan ini adalah amalan yang agung keutamaannya. Ya, jadi amalan-amalan tadi dalam pernikahan seperti bersungguh-sungguh untuk melatih diri, membimbing mereka, menegakkan hak-hak mereka, sabar dengan akhlak mereka, mau memikul rintangan-rintangan bersama mereka, memperbaiki mereka, agama mereka dan seterusnya tadi. Itu disebutkan Syekh, wa kullu hadhil a'mal 'azimatul fadl. Wa kullu hadhil a'malul 'azimah al-fadl. Wa seluruh semua dari amal-amal di atas tadi adalah merupakan seluruhnya adalah amal yang agung. Jadi usaha antum untuk menafkahi keluarga, untuk membimbing keluarga, itu bukan amal yang remeh, tapi amal yang sangat agung. Tentunya berbeda dengan orang yang tidak menikah, dia tidak punya keutamaannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nikah itu adalah separuh agama. An-nikahu nisfuddin. Nikah itu adalah separuh agama. Ya. Mungkin menunjukkan bahwasanya nikah adalah ibadah. Fa innaha ri'ayatul wa wilayatun wa fadlu ri'ayatil 'azim. Karena sungguhnya suami itu adalah merupakan pengayom bagi pada apa? Pengayom bagi keluarganya dan pemimpin bagi keluarganya. Dan keutamaan seorang pemimpin dan pengayom itu adalah sangat besar. Ya. Keutamaan orang-orang yang melindungi, membimbing dan memimpin suatu kaum di atas keadilan tentunya, maka itu adalah besar sekali. Begitu pula kita kalau seorang suami membimbingnya, mengayominya, ya, melindunginya, maka ini pun akan besar. Makanya di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan pemimpin dan pemimpin yang adil, seperti Rasulullah SAW mengatakan, maka sab'atun yudilihumullahu yawma la dilla ila dilli. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pertama kali sebutan siapa? Al-imamu adil. Pemimpin yang adil. Ya, ini tentunya pemimpin negara, pemimpin satu kaum, atau bisa jadi ini juga pemimpin keluarga. Karena keadilan harus ditegakkan oleh siapapun, dimanapun. Ya kan? Wa innama yahtarazu minha may yakhafu min qusuri an qiyami bihaqqiha. Sesungguhnya orang yang menolak untuk melakukan semua itu karena orang yang khawatir tidak mampu untuk melakukannya. Jadi kalau orang, oh kalau saya menikah nanti saya jadi pemimpin begini, maka sungguhnya dia adalah orang yang tidak mampu untuk apa? Melaksanakannya, sehingga dia menolak. Padahal itu tabiat seorang laki-laki, tabiatnya seorang suami. Ya, kita harus menikah, seorang wanita tabiatnya menikah Kemudian apa? Kemudian kita menjadi seorang pemimpin, ya. Wa maqasatul ahli wal waladi bi manzilatil jihad fi sabilillah ajza wa jalla. Masyaallah ya. Memikul beban keluarga, anak-anak. Ini bi manzilatil jihad fi sabilillah. Menduduki jihad fi sabilillah. Jadi seakan-akan disamakan antara apa? Seorang suami yang menghidupi keluarganya, melindungi, memikul beban keluarganya, seorang pemimpin yang baik, itu sama seperti seorang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh rahimahullahu taala. Jadi sungguhnya jihad di mana umum tentu kita bersungguh-sungguh mengeluarkan potensi kita untuk kebaikan. Dan seorang suami akan berjihad di jalan Allah dengan memberikan nafkah, bertanggung jawab pada keluarganya. Hal ini juga dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang laki-laki bekerja kemudian dia mati dalam pekerjaannya untuk mencari nafkah bagi keluarganya, tentunya di jalan yang halal, maka baginya adalah syahid. Baginya apa? Syahid. Ya. Kalau antum bekerja, semua kita tentunya bekerja dengan pekerjaan yang berbeda-beda tentunya. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala untuk menafkahi anak-anak kita, keluarga kita, bila antum mati dalam pekerjaan antum, dalam mencari nafkah itu, maka dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Dan tentunya ini tidak berfungsi kecuali kita bersama tahu tauhid. Karena orang-orang di luar sana atau orang-orang kafir yang tidak beriman juga ada orang yang mati dalam pekerjaannya untuk mencari nafkah buat keluarganya. Tapi apakah dikatakan mati syahid? Tidak, semua konteks ini dibawa pada konteks memiliki apa dasar tauhid, ya. Wa fi afradil muslim, dalam hadis yang menyendiri Imam Muslim menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia bersabda, dinarun ya anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqat tasaddaq bihi 'alal miskin wa dinarun anfaqtahu 'alal ahlik afdaluhum ad-dinaru alladhi anfaqtahu 'ala ahlika. Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau nafkahkan untuk memberikan budak, atau dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling utama dari semua itu adalah apa? Satu dinar yang engkau apa? Nafkahkan buat keluargamu. Bayangkan ya, jadi sebaik-baik harta yang dikeluarkan oleh suami dan untuk keluarganya. Untuk keluarganya. Makanya Allah juga mengatakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian harta yang Allah rezekikan pada mereka, mereka menginfakkan. Ini kata ulama tafsir, diantaranya seperti kata Imam Mukhtar As-Sangkit rahimahullah Adlul Bayan, beliau menyebutkan bahwa maknanya bahwa sebagian. Sebagian di sini apabila telah mencukupi kebutuhan pokok dia, kemudian masih tersisa harta itu, maka dia infakkan harta tersebut. Tidak mesti harus sebagian harta, tidak harus semua harta, tapi setelah kita kebutuhan pokok kehidupan kita tercukupi, maka berimpaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah bagian dari orang yang bertakwa. Jadi begitu juga kita dalam berkeluarga. Ya. Kita tahu bahwa memang dalam hadis ini menyebutkan bahwa harta yang di keluarkan untuk keluarga kita itu sebaik-baik harta. Itu yang terbaik dan itu lebih utama daripada kita bersedekah ke orang lain. Tapi tidak maknanya kita akan menjadi orang bakhil dengan hadis ini. Jangan memahaminya kemudian, oh kan ini lebih utama, tidak usahlah saya sedekah kepada orang lain, ke keluarga aja. Tidak demikian. Karena orang bertakwa itu harus apa? Ada mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala di luar daripada menafkahkan kepada apa? Keluarganya itu. Ya. Namun dalam hadis ini juga menjelaskan bahwasanya nafkah yang paling baik adalah diberikan kepada keluarga. Jangan sampai antum baik sama orang atau sering ngasih sumbangan ke lembaga tertentu atau apa sajalah. Ya. Tapi sama keluarganya bakhil. Sama keluarganya apa? Baik, ini juga keliru. Tidak demikian. Ya. Maka tadi pada itu, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah selesai dalam paragraf atau dalam pertama, penjelasan pertama, paragraf pertama tentang masalah nikah. Nanti ada keburukan-keburukan nikah misalnya, ada juga. Jadi sekarang kita menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan nikah atau faedah-faedah nikah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Nanti pembahasan berikutnya ada kerusakan-kerusakan menikah. Jadi menikah juga memang ada resikonya. Ya. Bahkan ada keburukannya. Tapi kebaikannya jauh lebih banyak. Keutamaannya masih lebih banyak daripada keburukannya. Ya. Maka daripada itu para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menikahlah. Bagi antum yang tidak menikah, menikahlah karena akan menyempurnakan sebagian agama kita. Yang sudah menikah juga boleh menikah lagi. Pada mau enggak sih nikah lagi? Hah? Pada enggak berani kayaknya. Bukan enggak mau, mau. Tapi pada enggak berani, ya kan? Kayak saya enggak berani. Berani ya, kawan. Berani. Tentu keberaniannya juga terukur dengan kemampuan. Jangan berani-berani aja, itu nekat namanya. Harus terukur dengan kemampuan, ya. Terukur dengan kemampuan. Karena menikah itu harus menghidupkan anak orang, menghidupkan keluarga, ya, itu juga harus dipertimbangkan sehingga pernikahan kita dalam kebaikan. Makanya para pemuda ini suruh nikah kalau mampu, kalau nggak mampu suruh puasa aja. Jadi harusnya para pemuda ini kalau nggak nikah banyak-banyak puasa ini. Tapi ini nggak menikah, nggak puasa, kemana ini? Ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga pemuda-pemuda kita, ya, dan semoga mereka segera pada menikah sehingga mereka beroleh keluarga yang baik, sehingga banyak keutamaan yang kita raih dari pernikahan tersebut. Ada ibadah dalam pernikahan. Maka niatkanlah dalam menikah untuk ibadah kepada Allah agar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa, yakni bagian dari kerusakan menikah, betapa sulitnya, betapa tidak nyamannya antum ketika mendapatkan pasangan yang sulit untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka daripada itu carilah pasangan yang baik sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, bagaimana mencari pasangan yang baik dan seterusnya, karena memang menikah itu akan menjadi indah bila diniatkan ibadah dan tentunya keduanya saat ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini, satu paragraf dulu untuk menjelaskan kerusakan-kerusakan nikah ini. Kita tidak cukup waktunya, ya insya Allah kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Jadi dalam mereka juga ada kerusakan-kerusakannya, ya. Tapi insya Allah manfaatnya, faedahnya jauh lebih banyak. Jadi jangan putus asa dari menikah. Wallahu ta'ala alam biswabi. Baik, ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf dari kesalahan, baik kesalahan baca atau kesalahan dalam menyampaikan, karena kesempatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada pertanyaan? Enggak ada, ya. Cukuplah, yang penting nikah sajalah, ya. Jangan ditunda. Kalau sudah ada pasangannya, ada, ini sudah pasangan sudah ada, lama kali actionnya, ya. Cepatlah eksekusinya, gitu kan. Taib. Tentunya kita juga menghargai prosesnya, ya. Mungkin ada sesuatu yang menghalangi, belum clear. Taib, aku luqali hadza wa astaghfirul adzim. Subhanak muhammadik syadu ala ilahi ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.